Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dan suri tauladan yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana pula yang telah dipraktikkan oleh para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Jemaah salat Jumat Masjid Pogung Raya yang semoga senantiasa dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam menyikapi keberadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka manusia terbagi menjadi tiga golongan. Golongan yang pertama, kelompok manusia yang merendahkan, melecehkan, bahkan melempari beliau dengan kotoran, menuduh beliau dengan tuduhan yang dusta, menyakiti beliau secara fisik. Inilah golongannya Abu Jahal dan kawan-kawannya. Inilah golongannya Uqbah bin Abi Mu'id dan kawan-kawannya. Inilah golongannya Al-Walid bin Mughirah dan kawan-kawannya. Inilah golongannya Abu Lahab dan kawan-kawannya. Dan Allah telah membuktikan, barang siapa yang melecehkan agama Islam, wabil khusus merendahkan nabinya, maka dia harus bersiap menghadapi pahitnya kehidupan dan lebih lagi kerasnya azab neraka Jahannam. Adapun golongan yang kedua, yaitu orang-orang yang kebalikan dari golongan yang pertama. Ya, ini kelompok orang yang terlampau memuji Nabi, terlampau menyanjung Nabi, sehingga meletakkan posisi dan kedudukan beliau setara dengan kedudukan ketuhanan, dengan meyakini bahwasanya beliau sanggup mendatangkan maslahat dan menghilangkan madarat, dengan keyakinan bahwasanya beliau mampu mengabulkan doa, dengan keyakinan bahwasanya beliau sanggup untuk menyembuhkan beragam penyakit, dengan keyakinan bahwasanya beliau sanggup mengangkat bala satu daerah. Bahkan tingkatan yang paling ekstrim di antaranya adalah menjadikan kuburan beliau sebagai tempat sesembahan. Di penghujung hidup beliau, beliau pernah bersabda mengingatkan kita sebagai umat muslim, La taj'alu qubural masajid. Jangan engkau jadikan, jangan kalian jadikan kuburanku ini sebagai pusat ibadah. La'anallahu al-yahuda wa an-nasara. Allah telah melaknat orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Ittakhadhu qubura anbiya'ihimul masajid. Karena mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai pusat ibadah. Adapun golongan yang ketiga, golongan pertengahan, yang memuji nabi, menyanjung Nabi sesuai dengan keutamaannya, tanpa ada niat untuk merendahkan dan melecehkan beliau. Inilah golongannya para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik. Diriwayatkan, ketika beliau hendak hijrah ke Madinah, dua sahabat beliau, Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar As-Siddiq, masing-masing berbagi peran. Ali bin Abi Thalib menghibahkan tubuh dan nyawanya, menggantikan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidur di tempat beliau tidur, menggunakan selimut yang biasa beliau gunakan untuk berselimut, siap bertaruh nyawa karena pemuda-pemuda kafir Quraisy telah bersepakat untuk membunuh beliau. Sementara Abu Bakar As-Siddiq, ketika Rasulullah datang kepadanya bahwasanya, Abu Bakar, mari kita berhijrah. Abu Bakar waktu itu meneteskan air mata bahagia. Dan Aisyah berkata, untuk pertama kali aku melihat orang menangis karena bahagia. Padahal sejatinya, seharusnya, semestinya Abu Bakar bersedih. Pertama harus meninggalkan kampung halaman, harus meninggalkan istrinya, anak-anaknya, harus meninggalkan hartanya, bahkan tidak bisa jadi mungkin di tengah jalan terancam nyawanya. Tapi Abu Bakar bahagia. Karena apa? Karena dialah di antara sekian banyak sahabat yang dipilih oleh Rasulullah SAW untuk menemani beliau. Maka tatkala sampai di bibir gua Sur atau gua Thaur dalam riwayat yang lain, Abu Bakar mengatakan kepada kekasihnya, "Wahai Rasulullah, berhentilah sejenak di sini. Biarlah aku terlebih dahulu yang masuk, mana tahu ada sesuatu yang bisa menyakiti dirimu, mending aku saja yang kena." Maka Abu Bakar masuk ke gua Sur tadi, dibersihkannya lantainya, kemudian didapati ada 6 lubang. Yang artinya 6 lubang ini sarang binatang berbisa. Maka Abu Bakar kemudian merobek selendangnya menjadi 4 bahagian. Dan setiap bahagian tadi dia gunakan untuk menutup setiap lubang tadi. Tersisa 2 lubang. Lalu dengan apa Abu Bakar menutupnya? Dia tutup kedua lubang tadi dengan setiap tumit kakinya. Tanpa berpikir panjang, ada enggak binatang berbisa di sini? Apa akibat yang bisa dapat saya dapatkan? Yang penting bagi Abu Bakar, Rasulullah selamat. Setelah ditutup semua lubang, dipersilahkanlah kekasihnya masuk. Istirahat, Rasulullah SAW di pangkuan Abu Bakar. Qadarullah, ternyata benar. 2 lubang tersisa yang ditutup oleh Abu Bakar dengan kedua kakinya, justru disinilah binatang berbisa itu berada. Disengatlah kaki Abu Bakar. Bisa tadi mulai menjalar dari mulai tumit, betis. Yang namanya Abu Bakar, tentunya dia seorang manusia juga. Efek dari bisa ini mulai dia tidak tahan. Meneteslah air matanya karena menahan perih. Jatuh air mata tadi tepat di pipi beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun terbangun bertanya, "Wahai Abu Bakar, air mata apa ini?" Abu Bakar berkata, "Rasulullah, sesungguhnya kedua kakiku disengat binatang buas dari lubang ini." Allahu Akbar. Ketika hendak bersiap perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta pendapat dari kalangan sahabat, Muhajirin maupun Ansar. Abu Bakar mengatakan, "Baik Rasulullah, kita maju. Persiapan perang Badar, mohon maaf." Umar berkata, "Rasulullah, kita maju mengejar." Al-Miqdad bin Al-Aswad mengatakan, "Rasulullah, kita maju mengejar." Akan tetapi 3 pendapat ini semuanya bersumber dari kalangan Muhajirin. Orang-orang Mekah semuanya. Rasulullah ingin ada pendapat dari kalangan orang-orang Ansar. Agar tidak ada dasar desus, beliau memanfaatkan orang-orang Ansar. Maka waktu itu kepala sukunya orang Ansar, Sa'ad bin Mu'az berdiri. "Wahai Rasulullah, aku melihat ada wajah gelisah. Apakah engkau ingin kami orang-orang Ansar memberikan pendapat?" Rasulullah mengatakan, "Demikianlah ada wahai Sa'ad." Maka Sa'ad bin Mu'az berkata, "Fawalladhi nafsi biyadih. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya wahai Rasulullah. Seandainya tujuanmu adalah harus membelah lautan, masuk ke dalam sumur yang gelap, kami akan tetap mengikutimu sampai engkau tiba di tujuanmu ya kekasih." Ketika perang Uhud, Ukashah bin Mihsan mempersembahkan tubuhnya menjadi benteng hidup. Maka didapati ketika beliau wafat 80 lebih lubang di tubuhnya. Pasca perang Uhud, kaum muslimin kembali ke kota Madinah. Tersebutlah seorang wanita Ansar yang mana ayahnya, suaminya, saudara laki-lakinya ikut bertempur di perang Uhud dan qadarullah semuanya mereka wafat. Maka tibalah gelombang pertama kaum muslimin masuk ke kota Madinah. Melewati rumah wanita ini berkata, "Wahai ummahat, mohon maaf. Ayahmu, suamimu, saudara laki-lakimu semuanya syahid." Datang lagi gelombang kedua berkata dengan perkataan yang sama, "Wahai ibunda, mohon maaf. Ayahmu, suamimu, saudara laki-lakimu wafat." Hingga datang gelombang yang ketiga dengan perkataan yang sama, barulah wanita ini mengatakan apa? Aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak bertanya, aina abati, aina zauji? Di mana bapakku? Di mana suamiku? Yang dia tanya, aina Rasulullah? Di manakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah beliau selamat? Mereka berkata, benar beliau selamat. Mana? Lewatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wanita kemudian berkata, demi Allah, seluruh musibah terasa ringan kalau aku melihat engkau selamat wahai Rasulullah. Aku laqul hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian kemuliaan karena Allah Subhanahu wa taala. Telah berlalu masa generasi emas. Para sahabat menunjukkan kesetiaan dan kecintaan mereka kepada beliau tidak hanya lewat kata-kata, tidak semata-mata lewat slogan, tapi lewat aksi nyata. Lalu what we can do? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita buktikan bahwasanya kita juga ikut terlibat mencintai beliau? Di antara beberapa hal yang bisa kita lakukan adalah kita berbangga. Yang pertama, kita berbangga sebagai seorang muslim. Yang kedua, kita bangga ketika mengamalkan sunnah-sunnah beliau di tengah keterasingan zaman. Di satu masa di mana justru orang menganggap aneh kepada individu-individu yang berusaha menghidupkan sunnah Nabi di tengah sunnah Nabi sedang ditenggelamkan. Di saat orang-orang merasa aneh dan asing, ketika segelintir orang berusaha menghidupkan ajaran agama Islam yang murni sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, badal islamu ghoriban fasayaudu kama bada ghoriban fatubalil ghuraba. Islam pertama kali datang asing, orang Quraisy aneh menganggap ajaran Nabi Muhammad yang orisinil itu aneh. Wasayaudu kama bada ghoriban. Dan nanti di zaman kita ini, setiap orang yang mengamalkan sunnah beliau secara murni akan dianggap aneh. Fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh ini. Aneh dalam hal yang sunnah. Bukan aneh bin jeleneh, yang berusaha merubah aturan-aturan agama Islam, yang berusaha mengubah syariat-syariat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu diembel-embeli dengan embelan Islam Nusantara. Yang semestinya kita lakukan adalah perilaku kita, gaya hidup kita, kita sesuaikan dengan agama Islam. Bukan Islam kita geret, kita paksa supaya sesuai dengan kultur negeri kita ini. Karena kalau setiap negeri memiliki slogan yang demikian, maka nanti ada Islam Libya, Islam Pakistan, Islamnya India, Islamnya Arab Saudi, Islamnya Aljazair, Islamnya Eropa. Subhanallah, hilang ajaran agama Islam yang murni. Dan orang-orang yang merubah sunnah-sunnah nabinya, bersiap-siaplah menghadapi kenyataan pahit nanti di hari kiamat. Saat kita berdiri penuh kehausan di yaumil mahsyar, kita berharap dapat seteguk dua teguk minum dari haud telaga Al-Kautsar milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita mendekat, Jibril mengusir. Rasulullah SAW berkata kepada Jibril, wahai Jibril, jangan diusir, itu umatku, itu umatku. Apa jawabnya Jibril? Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah peninggalmu. Mereka merubah ajaranmu, mereka memodifikasi sunnah-sunnahmu. Amilatun nasibah, Amal mereka sepertinya banyak, akan tetapi seperti buih di lautan, debu berterbangan. Mari kita jaga keorisinalan dan keaslian ajaran agama Islam sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW dan dipraktekkan oleh para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya rahamar rahimin. Rabbana ghafir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma ya Allah warhamhuma ya Allah kama rabbayana sighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana fi Suriya. Allahumma ansur ikhwanana fi Burma. Allahumma ansur ikhwanana fi Lamba. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iqimis salah.